ada seberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Berapa kali tasbih, takbir dan tahmid? Ini pada kemana yang lain? Baik, berapa kali membaca tasbih setelah sholat? 33. Takbir, tahmid, tiga puluh tiga. Nah, sekarang di sini ada faedah tentang anwa'u tasbih. Dubura as-shalah, jenis-jenis takbir setelah sholat. Nah, assalamualaikum. Yang pertama, al-awwal ma warada fi hadzal hadis. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fil fathi fi syarhihi lil hadis wa qaddala al haditsu ala fadli tasbih wa tahmid wa takbir khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Nah, di sini akan dijelaskan tentang jumlah zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang kita baca yang sudah berlalu. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan pada syarah hadis, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tasbih, tahmid, takbir selepas sholat 33 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, an yazida ala hadza tamamul mi'ah. 33 tambah 33 tambah 33 jumlahnya berapa? 99. Nah, disempurnakan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah mengucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, nah disempurnakan hitungan yang ke-100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Li haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihi Muslimin, sebagaimana riwayat yang datang dari hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-579. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ma warada fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan indal Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran wa tahmaduna ashran wa tukabbiruna ashran Wa akhrajahu Ahmad wa ghairuhu min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini cara yang kedua, sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis yang ke-6329. Beliau menyatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mengucapkan tasbih di setiap selepas salat 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Wa tahmaduna asyran, mengucapkan alhamdulillah 10, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tukabbiruna asyran, kemudian kalian bertakbir 10. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lain dari hadis Abdullah ibnu Amr. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dikeluarkan oleh Ashabus Sunan juga dalam musnad Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr. Ini cara yang kedua. Ar-Rabi' yang keempat, poin yang keempat, ma fi hadis Ka'ab ibni Ujrah. Datang hadis dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qol mu'aqqabatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Ada beberapa penyerta mu'aqqabat, ini pengiring, tidak akan pernah rugi pengucapnya, orang yang melakukannya selepas setiap salat fardu. Apa itu? Salatun wa salatuna tasbihat, 33 tasbih, subhanallah. Wa salatun wa salatuna tahmidah, 33 tahmid, alhamdulillah. Wa arba'un wa salatuna takbirah, dan 34 takbir. Ini riwayat yang keempat, akhrajahu Muslim, nomor hadis yang ke-596. Kalau yang pertama tadi berapa? 33, 33, 33 ditutup dengan apa? Tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Riwayat yang kedua 10-10. Tasbih 10, tahmid 10, takbirnya 10. Riwayat yang keempat, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34. Jadi penggenap 100-nya adalah takbir, bukan tahlil. Ini juga warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima, poin atau faedah, hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu marfu'an. Wa fihi at-tasbihu 25 wa tahmidu 25 wa tahlilu 25 wa takbiru 25. Wal hadis fi sahih al-musnad li Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Jilid yang pertama, nomor yang ke-300. Riwayat yang kelima datang dari sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit. Di dalam riwayat tadi dinyatakan tasbih diucapkan 25, tahmid 25, tahlil 25, takbir 25. Ini juga hadis yang sahih. Seperti ini juga boleh. Tapi kalau rata-rata biasanya 33 kali. Masing-masing lafad kemudian ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirihi. Kalau ingin mengamalkan semua sunnah, maka silahkan diamalkan sesuai dengan riwayat ini. 33 kali ditutup dengan tahlil, ya, 33 kali tasbih tahmid, dan 34 kali takbir. Genap 100. Atau masing-masing 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 tahlil, 25. Ini juga boleh. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu fil fathi ba'da dzikrihi nahwa ma taqaddam. Kemudian di sini disebutkan dari Ibnu Rajab, beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari, setelah beliau menyebutkan kalimat yang tersebut tadi, wa yajuzul akhdu bi jami'i ma warada min anwa'i dzikri. Dan boleh untuk mengambil seluruh tata cara yang datang dari macam-macam zikir ini. Akibas salati wal afdalu an la yanqusa an mi'atin. Di anna ahaditsaha ashahu ahaditsil bab. Jadi boleh memilih salah satu darinya untuk dilakukan setelah sholat-sholat fardu, tetapi yang terbaik dari hadis-hadis yang tersebut tadi tidak boleh kurang dari 100. Karena hadis yang menyatakan ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Boleh yang pertama tadi, 33-33 ditutup dengan tahlil, atau 33-33-34 dengan takbirnya. Apa yang berikutnya, 25-25-25-25, ini juga boleh dihidupkan sunnah semuanya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, labas. Taib. Nah, ini diantara khulasah atau kesimpulan dari anwa'u dzikri wa adaduha, macam-macam zikir dan hitungannya. Baik, untuk menutup dari bab ini, sebelum bab al-khusyuk fi shalah kita selesaikan. Qala muallif rahimahullahu taala fi kitabihi At-Taysirul 'Alam fi Syarhi Al-Umdah Al-Ahkam. Wa huwa faqratun min kalami Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah ungkapan atau beberapa alinea yang disebutkan dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi apa yang disebutkan ini diantara kesimpulan dari ucapan Syaikhul Islam. Qala rahimahullahu taala fi sahih annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana qabla an yansarifa yasta'idu thalathan. Di dalam sahih kata beliau bahwasanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi kana qabla an yansarifa, sebelum beliau berpaling, yasta'idu thalathan. Yasta'id yakni memohon perlindungan dari Allah azza wa jal. Tiga kali. Wa yaqulu, dan setelahnya berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Wa fi sahihain annahu kana yaqul, dan disebutkan dalam riwayat sahihain beliau juga berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. La hawla wala quwata illa billah wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa yu'allimuhum, selain dari kalimat-kalimat ini, Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat an yusabbihu 33, bertasbih 33 kali. Wa yahmadu 33, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa yukabbiru 33, bertakbir 33 kali. Fatilka 99. Dan apabila digabung semuanya 99. Wa tamamul mi'ah, dan dilengkapi yang ke-100-nya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam riwayat yang pertama tadi. Wala raib annal adhkara wa da'awat min afdhalil ibadat, dan tidak ada keraguan zikir doa adalah ibadah yang utama. Wal ada'iyatu wal adhkaru an-nabawiyah hiya afdalu ma yataharrahu al-mutaharri min adh-dhikri wa du'a. Doa-doa, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi adalah zikir-zikir yang paling utama, yang dibiasakan oleh orang-orang yang mengucapkan dari zikir dan doa yang dipilih. Jadi doa dari Nabi, zikir-zikir dari Nabi adalah zikir yang utama bagi orang yang pengin melakukan dan membiasakan. Nah, apalagi zikir ba'da shalawat ini zikir yang muqayyad, pada tempat itu adalah zikir yang terbaik. Ya, pada tempat itu, di waktu itu adalah zikir yang terbaik dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Sehingga apabila zikir ini di tempat ini sesuai dengan contoh dari Nabi, maka ini merupakan sebuah kebaikan yang besar, tidak ditambah, tidak dikurang. Wa masiwaha minal adhkar qad yakunu makruhan wa qad yakunu muharraman. Dan apa yang selain itu dari zikir-zikir bisa jadi makruh karena mengandung unsur-unsur yang kurang baik, terkadang haram. Wa qad yakunu fi syirkun. Dan terkadang padanya juga ada kesyirikan. La yahtadi ilaihi aktsarun nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Apalagi zikir-zikir yang dibikin-bikin di zaman sekarang ini. Ya, setiap tarekah, setiap majelis-majelis apa zikir memiliki ya zikir sendiri-sendiri. Dan ini tidak membatasi ya, selama zikir-zikir tadi warid datang dari Nabi untuk diucapkan selepas sholat-sholat fardu, maka boleh. Ayat kursi ya, di pagi dan sore ditambahkan, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi dan petang ya, selepas sholat subuh dan maghrib misalkan untuk asar. Nah, karena kalau selain daripada itu mungkin tidak ada waktu sehingga digabung di sana. Nah, wa dzikru min afdhalil ibadat, dan zikir ya, adalah termasuk di antara ibadah yang baik dan bahkan terbaik, bahkan hisnun, perisai. Maka kumpulan doa-doa ya disebut dengan hisnul muslim, perisai seorang muslim. Walidha qalat Aisyah, di mana seandainya sekelas para anbiya saja masih memohon kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka tentunya kita lebih utama untuk melakukan dan memperbanyak doa. Karena ingat, doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan karena ini adalah bagian daripada ibadah, kalau kita melihat sejarah para anbiya, mereka berdoa puluhan tahun. Nabi Ayub berpuluh-puluh tahun memohon kepada Allah, ya, untuk disembuhkan dari penyakitnya. Ya, bahkan diriwayatkan sampai 15 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Nabi Adam, ya, sepanjang hidupnya di dunia berdoa. Ya, kadang kita ini doa sekali saja, dua kali sudah, ya, menunggu hasil. Kapan ya doaku dikabulkan? Baru sekali doa kemarin, sudah besok sudah minta dikabulkan. Nah, maka yang perlu kita ketahui, doa itu sendiri adalah ibadah. Ya, masalah dikabulkan atau tidak, maka di situ hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin, ya, sebagaimana terdapat dalam nas, Allah itu malu apabila seorang hamba menengadahkan tangan kemudian kembali dalam keadaan kosong. Tapi tetap hikmah dari Allah Azza wa Jalla, terkadang doa itu ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang setelah kematian mereka. Masing-masing sesuai dengan hikmah. Walida qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena ini, maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Adz-dzikru ba'dal insiraf minas salati." Zikir yang dilakukan setelah selesai dari salat, huwa mithlu mashul mir'ati ba'da siqaliha. Ya, ini seperti orang yang mengusap, mengelap kaca setelah kotornya. Baik. Dan kaca itu kalau dibiarkan akan semakin apa? Tidak terlihat. Maka ketika dia kotor kemudian dibersihkan, maka ini akan menjernihkan kembali. Setelah dipoles sedemikian rupa, kaca yang tadinya buram, yang tidak bisa lagi untuk apa mencerminkan apa yang dihadapannya dari benda-benda, setelah dilap dengan kain yang bersih, maka dia akan mampu lagi apa menampilkan benda yang di depannya. Demikian juga kalbu kita. Kalbu ketika sudah mulai tersamarkan dengan berbagai macam kelalaian, kemaksiatan, dosa, maka tidak ada dan tidak bisa lagi menimbang mana yang salah, mana yang benar. Tidak bisa lagi menilai mana yang hak dan mana yang batil. Kecuali apa yang diserap oleh kalbunya. Kalau dalam hati ngomong ini baik, yaitu yang baik. Kalau hatinya ngomong ini jelek, ya itulah yang jelek walaupun hakikatnya baik. Dan zikir itu seperti penghapusnya tadi. Fa inna sholata, ya, tasqalul qalba. Dan sholat itu bisa memoles kalbu. Ya, bisa menjernihkan jiwa. Jiwa juga tidak hanya butuh kejernihan, tetapi juga butuh tarbiyah. Jiwa kita juga butuh pendidikan, butuh tasfiyah, butuh pembersihan, dan juga butuh tazkiyah, pensucian. Walaisa dzikru akibus sholati biwajibin. Tetapi zikir setelah sholat itu hukumnya tidak wajib. Kalau ditinjau dari sisi hukum, ya. Tetapi tentunya seorang muslim yang baik, seorang muslim yang semangat untuk ibadah, selama itu sahih dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersemangat untuk mengamalkan. Tetapi tahu ini adalah sebuah kewajiban atau ini sebuah yang mustahab, ini zaidatul ilm, tambahan ilmu. Ketika ada sesuatu dia tidak memaksakan. Ini juga penting. Faman arada an yakuma qablahu falayun kiru alaihi. Maka barang siapa yang hendak melakukan sebelumnya, sebelum sholat ya, uh, afan. Faman arada an yakuma qablahu fala yunkar alaih, barang siapa yang hendak bangkit sebelum melaksanakan dikir-dikir ini, maka enggak ada pengingkaran. Ya. Artinya begini. Hajat seseorang masing-masing beda. Kemungkinan dia memiliki suatu pekerjaan yang segera harus ditunaikan, yang apabila terlambat maka akan membahayakan. Maka di sini diperbolehkan untuk dia bangkit langsung menuju kepada hajatnya tanpa perlu berzikir. Walaupun zikir ba'da sholawat ini juga boleh dilakukan dengan cara apapun, boleh dengan berjalan, boleh dengan berdiri, ya, boleh dengan duduk. Tapi kalau seseorang tadi tidak ada pekerjaan, kemudian tidak ada sesuatu yang merepotkan, bahkan waktunya senggang, ya, kemudian bermudah-mudahan dalam perkara-perkara seperti ini, maka dikhawatirkan, ya, kejelekan itu akan menembus apa yang wajib. Maka dikatakan amalan-amalan sunnah daripada ibadah selain yang difardukan itu seperti pagar, ya, mithlu suwar, seperti pagar, ya, yang mana seorang pencuri tidak akan langsung membongkar rumah kecuali dia harus merusak pagarnya. Tapi kalau rumah tadi enggak berpagar, maka biasanya pencuri langsung akan dengan mudah membongkar rumahnya. Orang kalau enggak punya kelebihan dari ibadah yang sunnah, biasanya sekalinya dia malas akan menghancurkan yang fardu. Tapi kalau dia masih punya yang sunnah, maka minimalnya ketika dia lemah, futur, ya, yang terganggu hanya yang sunnah dan itu tidak mengapa. Walakin yanbaghi lil ma'mum an la yakuma atau alla yakuma hatta yansarifal imamu anil qiblah. Nah ini. Akan tetapi sepantasnya bagi seorang makmum tidak bangkit buru-buru sampai imam tadi berpaling dari kiblat, artinya menghadap makmum. Ini sekedar saran saja, tapi kalau ada hajat maka tidak mengapa. Wala yanbaghi lil imam an yaqida ba'da salam atau an yaq'uda ba'da salam mustaqbilal qiblah. Illa bimikdari ma yastaghfiru thalathan. Dan tidak sepantasnya atau tidak selayaknya bagi seorang imam untuk duduk setelah salam menghadap kiblat kecuali dengan kadar istighfar 3 kali. Durasi sebelum imam menuju atau menghadap makmum itu beristighfar 3 kali. Jadi tidak terlalu lama menghadap kiblat. Ya, ini pun juga hukumnya sunnah. Ya. Artinya apabila ada orang yang tidak begitu ya enggak usah diingkari. Nah, enggak usah diingkari. Tapi kalau kita yang sudah mengerti akan sunnah dan tentunya mencontoh sunnah lebih baik daripada mencontoh diri sendiri, ya, maka kita melakukannya. Apalagi jika lau dia ini adalah orang-orang yang akan dijadikan panutan, ya, dijadikan sebagai teladan, maka berusaha semaksimal mungkin dalam hal ibadah ini sesuai dengan sunnah. Taib. Wa yaqul dan dia berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Taib. Wa addu tasbih bil asabi'i sunnah, dan menghitung tasbih dengan jari jemari sunnah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lin nisa. Nabi pernah berkata kepada para wanita pada zamannya, sabihna wa'qidna bil asabi. Bertasbihlah dan hitunglah dengan jari jemari. Di sini ada beberapa penjelasan dari kalangan para a'immah, dan yang terakhir yang dijelaskan oleh ulama kita dengan cara apa? Menutup dan membuka jari jemari. Ya. Tapi Syekh Mukbil juga ada berpendapat dalam hal ini apa? Boleh dengan ruas-ruas jari. Ala kullin. Nah, selama itu memang ada beberapa ihtimalat, ya, kemungkinan kalimat aqada ini ada beberapa mungkin pembahasan dari kalangan para ulama atau dipahami oleh orang-orang Arab maksudnya ini dan itu, ya, maka nah, dan ada kalam dari a'imah yang melakukannya, maka la ba'sa, tidak sampai dijadikan sebagai barometer, wah kamu kalau enggak gini zikirnya sesat kamu. Oh, jangan. Nah, tidak boleh yang demikian. Karena kalau kita kadang pemahaman kita, pengetahuan kita tentang syariat ini terbatas, kemudian kita terlalu tegas, nanti diketawain yang pinter-pinter. Nah, kecuali kalau memang kita paham dengan hal ini, kita bisa berargumentasi, tahu dalil, tahu hadis, tahu perbedaan, tahu kalam para ulama, tarjihatnya para ulama, berbicara dan memastikan, la ba'sa. Nah, tapi minimalnya dengan kita mengetahui riwayat-riwayat yang ada dari para a'immah, maka kita mencari yang terbaik, yang kita anggap terpercaya, na'am, dalam agama ini. Fa'innahunna, karena jari jemari ini mas'ulat, akan ditanya, mustantiqat, dan akan diberi lisan untuk berbicara kelak, tangan, kaki, dan lain-lain, dan akan dikunci mulut, ya, kelak di hari kiamat. Wabillahi taufik, itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan zikir-zikir ba'da sholawat dan dengan akhir dari faedah adzikru ba'da sholat. Selesai pembahasan tentang zikir akibus sholah. Nah,